Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, hari kiamat merupakan hari yang sangat menakutkan, mengerikan, dan tidak ada bandingannya. Kengerian pada hari itu ditunjukkan oleh berbagai kejadian dan kedahsyatan yang luar biasa. Keterkejutan dan kepanikan melanda seluruh manusia pada hari tersebut. Namun, ada sekelompok manusia yang tidak takut pada saat manusia lainnya ketakutan. Satu kelompok yang tidak bersedih ketika manusia bersedih. Mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan pada hari ketika mereka dibangkitkan dari kubur. Kemudian malaikat menyambutnya dan menenangkannya dari ketakutan. Pendengar, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-101 sampai ayat ke-103, Allah Ta'ala berfirman bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, pendengar, kedahsyatan yang besar maksudnya yang menimpa manusia ketika dibangkitkan dari kubur dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangguh kepada mereka sampai hari yang waktu itu mata mereka terbelalak. Pendengar, pada hari itu ada yang memanggil para kekasih Allah untuk memberikan ketenangan pada diri mereka masing-masing. Seperti dalam firman-Nya di surat Az-Zukhruf ayat 68 dan 69. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadap kalian pada hari ini, dan tidak pula kalian bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala juga berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Pendengar yang budiman, rahasia keamanan yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa adalah karena dahulu hati mereka ketika di dunia dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Mereka bangun malam, haus di waktu siang, dan bersiap-siap untuk berdiri di hadapan Allah Rabbul Izzah. Rabb mereka telah mengisahkan tentang diri mereka bahwa mereka berkata, "Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira." Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Quran Surat Al-Insan ayat 10. Nah, pendengar, barang siapa yang keadaannya demikian, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari kesusahan hari tersebut, kesusahan di hari kiamat, dan keamanannya dari kesulitan. Dalam Quran Surat Al-Insan di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wasurura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira." Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan di hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahu azza wa jal berfirman, "Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, Aku tidak mengumpulkan bagi hamba-Ku dua rasa aman dan dua rasa ketakutan. Jika ia merasa aman dariku di dunia, Aku akan memberinya rasa takut di hari Aku mengumpulkan hamba-hamba-Ku. Dan jika ia takut kepadaku di dunia, Aku akan memberikan keamanan di hari Aku mengumpulkan hamba-hamba-Ku." Hadis riwayat Ibnu Mubarak dan Abu Nuaim. Pendengar, semakin seorang hamba banyak memberikan keikhlasannya kepada Allah, maka semakin aman ia di hari kiamat. Orang-orang yang bertauhid yang tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka mendapat keamanan yang sempurna di hari kiamat. Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya ketika mereka menakut-nakuti beliau dengan patung-patung mereka. Beliau alaihi salam menjawab dengan berkata, "Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Padahal kalian tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukan dirinya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih baik atau lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka? Jika kalian mengetahui, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-An'am ayat 81 sampai ayat ke-82. Pendengar, ketika manusia berada di padang mahsyar, di bawah terik matahari, mereka merasakan suatu cobaan yang tidak mampu dipikul oleh gunung yang kuat sekalipun, bahkan kokoh. Dan sekelompok orang-orang soleh yang tenang di bawah naungan Arsy Ar-Rahman, ia tidak merasakan kesulitan seperti yang dialami oleh orang lain. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai semangat tinggi, tekad jujur yang tercermin dalam akidah Islam dan norma-norma yang utama. Mereka melakukan amal-amal besar yang menurut ukuran Islam mempunyai nilai tinggi. Merekalah tujuh golongan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka adalah pemimpin adil yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, akan tetapi ia tidak zalim dan menegakkan keadilan antara manusia sesuai dengan aturan atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengekang dirinya dari hawa nafsu sehingga ia hidup dalam keadaan suci. Berikutnya, di antara mereka yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ia mendapatkan ketenangan bermunajat kepada Allah ketika berada di masjid dan tidak meninggalkannya kecuali mereka rindu kepadanya. Lalu orang-orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, mereka dikumpulkan oleh ikatan persaudaraan, berkumpul atas kebaikan dan ketakwaan, dan berpisah atas ketakwaan pula. Selanjutnya mereka adalah orang-orang yang mendapat ujian fitnah wanita yang memiliki kedudukan dan cantik. Maka rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menghalanginya dari terjatuh kepada perbuatan keji. Kemudian orang yang ikhlas dalam infaknya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga matanya berlinang karena rasa takut tersebut ketika ia sedang sendiri maupun ketika ia berada di tengah keramaian. Pendengar, itulah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Arsy Ar-Rahman Allahu Azza wa Jalla. Lengkapnya hal tersebut dikabarkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Golongan tersebut adalah pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid-masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan paras wajah yang cantik untuk melakukan kejahatan, tetapi ia berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang memberi sedekah, tetapi dia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah di waktu sunyi, sehingga mengalir air matanya dari kedua mata tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam rubrik Jendela Akhirat kali ini. Semoga kita bisa termasuk ke dalam 7 golongan orang-orang tersebut, orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي ربي وسلوكي أدب